Gusti, aduh Gusti, kumaha nginteng kenana. Aduh Gusti, aduh Gusti, kumaha ngabebas kena. Panon cirembai, mapai-mapai piti, ragragan kana sajadah, ningat-ningat laku lampa, ninggang salah jeng salah. Hati anu meri, hati nu ngajeri, kabelitku dosa-dosa. Ngeragem rasa jiwa, ampun, ampun duh Gusti. Jonjonan kangenan, umbar umbar larangan, poa poa halangan diri, numang rupi dosa dosa, nungajajar manik panjang sepanjang jalan kereta. Aduh Gusti, aduh Gusti, kumaha nginteng kenana. Aduh Gusti, aduh Gusti, kumaha ngabebas kenana.